begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Jangan